Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu dah. Sallama tasliman katsiran ma ba'd. Kita meraja ya. Sebelum masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu sifat al-musyabbah bismil fa'il. Kita meraja dulu abniyatu asmail fa'ilin wal maf'ulin wasifat wal maf'ulin dari situ. Ya, ka fa'ilin sughi isma fa'ilin idza min dhi thalathatin yakunu ka ghadha. قال الناظم رحمه الله تعالى كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا كفاعل جار مجرور متعلق بحذوف ذلك بحذوف جار مجرور متعلق بحذوف حال مقدم من صاحبه وهو اسم فاعل صغ اسم اسم فعل امر وفاعله ضمير مستتر فيه جواز وجوبا تقدر انت وكسر لالتقاء الساكنين اسم مفعول به ف وهو مضاف فاعل مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتحه ظاهره على اخره وهو مضاف فاعل مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره إذا ظرف متعلق بصغ من ذي ثلاثة جار من ذي جار ومجرور متعلق بيكون ثلاثة ذي مضاف إليه ثلاثة ذي وهو مضاف ثلاثة مضاف إليه يكون كغدا يكون في المضارع تامون وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود الى فاعل كغدا جار ومجرور معلق بحذوف خبر لمبتدا محذوف تقديره ذلك كغدا كغدا معنى البيت بنتكلا isim fa'il dari yang tiga huruf seperti dalam keadaan seperti fa'il dan juga terjadi wazan fa'il seperti ghadha. Dalam bait ini apabila engkau menginginkan membentuk isim fa'il, datangkanlah dengan apabila engkau menginginkan membentuk isim fa'il dari yang fi'il yang sulasi, maka datangkanlah dengan wazan fa'il dan itu dikiaskan pada fi'il yang dengan wazan fa'ila yang dikasrahkan ain fi'ilnya, baik yang muta'addi atau yang lazim. Contohnya daribun fahuwa maddubun fahuwa dharibun. Daraba fa'ala. Daraba isim fa'ila dharibun. Dan apabila engkau ingin membangunkan isim fa'il dengan wazan fa'il, itu digeskan pada fi'il yang berwazan fa'ala yang difathahkan ain fi'ilnya. Seperti pada contoh daraba isim fa'ilnya dharibun. Jalasa isim fa'ilnya jalisun. Ghadha isim fa'ilnya ghadhin. Dan catatan ghadha dia bisa dengan fi'il lazim juga fi'il muta'addi. Contoh yang fi'il lazim seperti salal ma'u. Ghadal ma'u bermakna salah. Atau yang muta'addi ghadal sobiyu labana bermakna robbaituhu. Ghadal sobiyu ghadautu sobiyya al-labana bermakna robbaituhu. Abila fi'ilnya dengan wazan fa'ila yang dikasrahkan ain fi'ilnya. Baik muta'adi atau lazim. Jika muta'adi, maka isim fa'ila sama seperti yang berwazan fa'ila, fa'ala, yaitu fa'ilun. Adapun yang lazimnya dari wazan fa'ila dan juga yang berwazan fa'ula, maka tidaklah isim fa'ila dengan fa'il kecuali kiasi yang akan disebutkan pada bait setelahnya. Kafa'ilin suhis mafa'ilin idha min di thalathatin yakunu kaghada. Kafa'ilin, seperti contoh fa'il, bentuklah isim fa'il. Ya, aslinya apa? Suhu. Isma fa'il, kafa'il. Seandainya kafa'il didatangkan setelah isma fa'il, maka dia i'rabnya sifat ya. Saja dia didahulukan, maka menjadi hal. Ya, kafa'ilin, dalam keadaan seperti fa'il, bentuklah isim fa'il. Ya, ini di atas contoh fa'il, misal fa'il. Idza min thalathatin yakunu kaghadha, apabila dia diambil dari fi'il yang tsulatsi. Ya. Yakunu kaghadha. Ya, yang itu seperti ghadha. Ya, ghadha ghadin. Lalu jelaskan tadi bahwasanya kalau fi'il yang tsulatsi itu wazannya fa'ala, ainul kalimahnya di fathah, maka secara mutlak isim fa'ilnya di atas contoh fa'il, apakah dia muta'addi ataupun lazim. Adapun kalau dia diambil dari tsulatsi yang ainul kalimahnya kasrah fa'ila, maka dilihat ya, kalau muta'addi maka dia isim fa'ilnya di atas apa, contoh fa'il. Adapun kalau dia lazim, maka bagaimana? Tidak di atas fa'il ya, kecuali apa? Sama ya kalau ada. Nanti dia di atas wazan yang lain. Kalau dia fa'ila itu lazim. Demikian pula fa'ula. Nanti akan disebutkan yang selanjutnya. Wahuwa qalilun fi fa'altu wa fa'il ghayra mu'adda bal qiyasuhu fa'il. Al-wahu harf atfin huwa dhamirun munfasun mabdun al-fathi fi mahalli rafin mubtada. Qalilun khabar marfu' rafi' ad-dhamma fi fa'altu جار مجرور متعلق بقليل في حرف جر فعلت كسر لفظه مجرور بفي وفعيل الواو حرف عطف فعيل معطف على فعلت غير معد غير حال من فعل وغير وهو مضاف معد مضاف إليه مجرور وعطف جر القصر مقدرة على الألف معذرة أتعذر بل حرف دال على الانتقال والإضراب قياسه قياس مبتدا مرفوع في ضمة ومضاف والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه فعيل خبر مرفوع في الضمة المقدرة لأجل الوقف dan mana bait itu bahwa dan dia yakni isim fa'il yang dalam bentuk fa'il itu sedikit pada fa'altu ataupun pada fa'il yang dikasrah ain fi'ilnya yang lazim, bahkan wazan fa'ilnya kiasnya adalah dengan fa'il. Isim fa'il pada fi'il yang di dhammah ainnya dalam bentuk fa'il itu sangat jarang atau sedikit. Begitu pula pada fi'il yang di kasrah ainnya, seperti yang lazim. Seperti contohnya hamuda fahuwa hamidun. dan juga contohnya seperti salima wa huwa salimin, dan juga akhirat fahiya akhir, akhiratil mar'ah fahiya akhir. Akan tapi masdar pada fiil-fiil yang disebutkan tadi itu dengan wazan fa'il, seperti isim fa'ilnya berupa dalam bentuk fa'il, seperti nadhira fahuwa nadhirun, wa batira fahuwa batirun, wa huwa qalilun fi fa'ultu wa fa'il ghayra mu'addan bal qiyasuhu fa'il. Dan dia tentukan fa'il atau wazan fa'il sedikit pada isim fa'il yang diambil dari fa'ultu, yang didhammah ainul kalimahnya fa'ula. Isim fa'ilnya di atas fa'il itu sedikit. Wa fa'il juga pada fa'il yang ghairu mu'addan, tidak muta'addi, yang lazim. Sedikit pula isim fa'ilnya datang di atas mithal atau wazan apa? Fa'il. Bal qiyasuhu fa'il, bahkan secara kiasnya isim fa'ilnya di atas wazan fa'il. Hanya saja penamaan isim fa'il pada selain yang di atas wazan fa'il itu apa? Majazi sifatnya. Majazi, karena dia sighahnya tidak lagi di atas fa'il, maka dinamai oleh ahli nahwu dengan apa? Nama sifat musyabbaha. Ya, sifat musyabbaha bismil fa'il. Jadi penamaan ismil fa'il apa? Majazi sifatnya. Insyaallah ini jelas ya. Selanjutnya wa af'alun fa'lan nahwu ashir wa nahwu sadiyana wa nahwu al-ajhari wa nahwu al-ajhari. Wa af'alun wawu harful ataf, af'alun ma'tufun ala fa'il, fa'lan ma'tufun ala af'al bi biskoti harful ataf. Nahu khabar limubtada mahdzuf takdiruhu dzalika nahu wa huwa mudhaf, ashir mudhafun ilaih wawu harful ataf, nahu khabar mubtada mahdzuf ma'dhufun ala nahu wa huwa mudhaf, sadian mudhafun ilaih wa huwa harfu adaf, nahu ma'tuf ala nahu wa huwa mudhaf, ajhari mudhafun ilaih. Baru musharif. Dan yang dikiaskan adalah af'al fa'lan. Contohnya, untuk contoh untuk yang fa'il adalah ashir. Ketika isim fa'il yang lazim. Ketika isim fa'il yang lazim atau isim fa'il yang bukan, yang tidak mutaaddi. Wa af'alun fa'lanun nahu ashir wa nahu sadiyana wa nahu al-ajhari. Ashiri tadi. Ini ma'tuf pada yang sebelumnya. Wa af'alun fa'lanun. Isim fa'il atau wazan fa'il itu sedikit pada fa'ultu, yakni yang ainul kalimahnya dhammah. Wa fa'il ghairu mu'addan, dan fa'il yang ainul kalimahnya di kasrah, yang dia tidak muta'addi. Itu sedikit isim fa'ilnya datang di atas wazan fa'il, sedikit. Secara kias isim fa'ilnya itu di atas wazan fa'il. Itu yang pertama. Yang kedua af'al. Yang ketiga fa'lan. Ya, contoh ashira, ya ashir. Ya, sodia, sodian. Ya. dan al-ajar. Itu yang bisa dikiaskan. Ya. Nadira, nadir, batira, batir. Asyira, asyir. Ya, atisha, atshan. Sudah kita lewatkan. Ya. Babitnya juga sudah kita lewatkan. Yang di atas wazan fa'il. Itu apa? A'rab. Sifat-sifat ma'nawi yang muncul kemudian hilang. Ya. Tidak menetap. Kemudian babitnya yang kedua, yaitu yang di atas wazan apa? Fa'lan adalah apa? Semua yang menunjukkan kepada makna penuh ataupun kosong. Ya. Dan yang ketiga babitnya apa? Setiap yang menunjukkan kepada warna-warna ataupun perkara-perkara yang berkait dengan khalqiyah, bentukan, ya, penciptaan. Insyaallah jelas ini kan? Dan itu disebut dengan sifat musyabbah. Kalau dia ingin dirubah atau dicabut darinya makna thubut, maka diganti dengan wazan fa'il. Demikian dikatakan oleh Al-Isqati. Ya, lanjutkan. Wa fa'lun awla wa fa'ilun bifa'ul kaddahmi wal jamili wal fi'lu jamul. الواو عاطفة فعل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أولى خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ذورها التعذر. واو عاطفة فعيل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره بفعل الجار والمجرور متعلق بأولى كالضحم الجار والمجرور متعلق بمحذوف الخبر المبتدأ محذوف. الواو عاطفة الجميل معطوف على الضحم والمعطوف على المجرور مجرور مثله ونوع جري الكسرة الظاهر الجميل فعيل وفعيل معطوف على فعل بفعل جر مجرور متعلق بأولى كالضحم كالضخم جر ومجرور متعلق جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. الواو عاطفة الجميل معطوف على الضخم. الواو عاطفة أي الواو حالية الفعل مبتدأ مرفوع ومترفع الضمة الظاهرة على آخره جمل فعل ماض مبني على الفتح وسكن للوقف وفعل ضمير مستتر في جواز تقديره هو يعود إلى الفعل. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ والفعل الفعل المبتدأ جمل قصد لفظه خبر. Dan wazan fa'lun dan fa'il itu lebih utama sebagai wazan isim fa'il bagi fi'il yang berwazan fa'ul. Seperti contoh ad-dakhmi, ad-dakhm, kemudian jamil dalam keadaan fi'ilnya adalah jamul. Ini mengeluarkan al-jamil yang diambil dari fi'il jamala dengan fathah ainnya yang bermakna azab azab dan dia mutaaddi seperti pada contoh jamaltu asy-syahma. Dan seluruh sifat ini sebagaimana dikatakan oleh Hudori dengan wazan fa'il adalah sifat musyabahah, kalau dimaukan padanya makna thubut. Well, meskipun tidak diitofahkan kepada marfu'nya, dan penggunaannya sebagai isim fa'il adalah majaz. Penamaan dia sebagai isim fa'il adalah majaz. Kemudian dikatakan oleh Al-Isqati, apabila diinginkan dengannya tegas menunjukkan al-hudus, kejadian, maka dibentuk dengan wazan fa'il. Apabila diinginkan dari fi'il tersebut keadaan yang tidak menetap, maka diubah wazannya menjadi fa'il. Maka dikatakan pada contoh hasuna, hasan, menjadi hasin. Wa fa'lu naula wa fa'ilun bi fa'ul ka dhahmi wal jamili wal fi'lu jamul. Fa'lun dan fa'il aula, lebih utama untuk menjadi isim fa'il bagi fa'ula, fi'lul madh yang apa? Mu'tal al-'ain. Apa? Madmum al-'ain. Ya. Saya ulangi, fa'lun dan fa'il pantas menjadi isim fa'il dari fa'ula yang apa? Madmum al-'ain. Kadhahmi. Ya, wal jamili dhahuma. Dhahmun. Jamil jamula, jamil. Wal jamil wal fi'lu jamul. Dan al jamil dalam keadaan fi'ilnya diambil dari kata jamul. Jadi jamula itu usul lafzh, dimaukan lafadznya. Marfu dan rafa'nya dhamma muqaddarah. Insyaallah yang jelas tadi yang sebutkan ya. Kemudian wa af'alun fihi. Bismillah. Qala rahimahullahu taala wa af'alun fihi qalilu wa fa'al wa bisi wal fa'ili qad yaghna fa'al. Wa af'alun waw atifah. Af'alun mubtada marfu'un bi dhammatin zahirah ala akhirih. Fihi jar wa majrurun muta'alliqun bi qalil. Qalilun khabarul mubtada marfu'un bi dhammatin zahirah ala akhirih. Wa fa'al waw atifah fa'al ma'tufun ala af'al. Wa bisiwa waw atifah bisiwa jar wa majrurun muta'alliqun bi yaghna al-ati wa huwa mudafun siwa wa huwa mudafun al-fa'ili mudafun ilayhi majrurun qad harfu taqlil yaghna fi'lun mudari' marfu'un bidommati zahirah bidommati muqaddarah ala akhirih man'a min zuhur man'a min zuhuriha at-ta'dzur fa'al fa'il mar fa'il marfu'un fa'al kusida lafzuhu sebagai kusida fa'al kusida lafzuhu fa'il liyaghna dan makna al-bait dan wazan af'al padanya wazan af'al sebagai isim fa'il dari fa'ul sedikit, begitu juga fa'al keduanya sedikit, dan selain wabisi wal fa'ili dan selain wazan fa'il terkadang sudah mencukupi fa'al. Maksud fa'al adalah di atas wazan fa'al. Terkadang mencukupi. Maksudnya bisual fa'il selain dari wazan fa'il, terkadang telah mencukupinya dengan wazan fa'al. Contohnya datangnya isim fa'il atas wazan af'al untuk fi'il fa'ul, seperti contoh hadzuba. Sedikitnya datangnya isim fa'il pada wazan af'al untuk fi'il fa'ul, ini sedikit, seperti contoh hadzuba. Isim hadzuba ini adalah fi'ilnya, sedangkan isim fa'ilnya akhdzaba. Ini sedikit atas wazan af'al. Begitu juga atas wazan fa'al. Ini juga sedikit. Seperti contoh batula. Ini fi'ilnya. Sedangkan batola itu adalah masdar, adalah isim fa'ilnya. Batu. Telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya kias isim fa'il dari wazan fa'ala yang di fathah ain fi'ilnya itu atas wazan fa'il. Namun terkadang datang isim fa'il darinya dari wazan fa'al tersebut untuk selain wazan fa'il. Dengan selain wazan fa'il, namun ini sedikit. Seperti contoh toba, fahuwa tayyib, syakha fahuwa syekhun, wasyaba fahuwa asyab. Dan inilah yang dimaksud dengan ucapan nazim wabisi wal fa'ili qad yaghna fa'al. وأفعل فيه قليل وفعل وبسي والفاعل قد يغنى فعل وأفعل dan أفعل فيه padanya yani apa sebagai isim fa'il dari fa'ul itu qalil. Datangnya af'al sebagai isim fa'il atau sifat musyabbah dari fa'ul itu sedikit. Demikian pula fa'ul, ya, demikian pula fa'al. Yani demikian pula datangnya fa'al sebagai isim fa'il atau apa sifat musyabbah dari fa'ul itu juga sedikit. Ya, tadi dicontohkan. Ya. Khadzuba akhdzab. Ya, khadzuba akhdzab. Maknanya apa? Ahmar ma'ilan ilal kudrah katanya. Itu sedikit. Batula batal, hasuna hasan, itu sedikit. Lebih banyak yang sebelumnya fa'alun dan fa'il. Dan di sana ada wazan selainnya, yaitu juga sama sedikit. Seperti apa? Fa'al, jaban, jabuna, jabanun. Atau fu'al, syaju'a, syuja'. Itu juga ada. Fu'ul, januba, junubun. Ya. Kemudian apa? Fa'ilun atau fi'lun. Sebagai ifrun. Afura ifrun. Ini syuja' makir, pemberani yang suka berbuat makar. Ada yang lain ya? Kemarin sudah disebutkan kan? Hanya saja yang paling banyak tadi. Fa'lun dan fa'il. Kemudian pada potongan bait yang kedua. Wabisi wal fa'ini qad yaghna fa'al. Dan selain wazan fa'il, terkadang ya yaghna fa'al. Ya, fa'al itu yaghna, tercukupi. Ya. Sudah dijelaskan tadi. Itu bahwasanya isim fa'il dari fa'ala secara mutlak ya. apakah yang muta'adinya ataupun lazimnya, isim fa'ilnya di atas apa? Wazan fa'il, itu qiyasi. Tapi kadang datang isim fa'ilnya di atas lain wazan fa'il, kadang. Itu maksud dari apa? Wabisi wal fa'il, dengan selain wazan fa'il, kadang ya kena, cukup ya, sebagai fa'il dari fa'al, atau sebagai isim fa'ilnya fa'al. Toba tayyib, bukan ta'ib ya. Syakha syaihun, syaba asyab. Tapi ini sama ya sifatnya. Kalau tadi bisa dikiaskan. Kemudian yang setelahnya, wazinatul mudhari' ismul fa'ili min waridhi thalathikal muwasili. Wazinatul mudhari' ismul fa'ili min ghairi thalathi kal muwasili. Wazinatu khabar muqaddam li ismu marfu' alama tarafiyya tammatum dhaira ala akhiri wa mudhaf al mudhari' mudhafun ilaih majrur mudhafu' alama tarujarri kal kasra dhaira ala akhiri. اسمه مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه ضمه الدائره على اخره ومضاف الفاعل مضاف اليه من حرف جر من غير دي من حرف جر غير اسم مجرور ب من ومتعلق ب وزن وزن ومضاف سوى wa mudaf di mudafun ilaih wa mudaf salati mudafun ilaih kal muwasili jarur majrur muta'alliq bi mahdhuf al khabar tadbiru ka qawlika wa man bai isim fa'il yang kal muwasili wa muta'alliq bi mahdhuf al khabar. Mana bait isim fa'il yang wazannya adalah mudhari' dari wazan fi'il yang selain sulati, seperti contoh kal muwasil. Wazan mudhari' yang ditambahkan padanya mim yang di dhammah kemudian di kasrah apa yang sebelum akhirnya secara mutlak, yakni sawa'un kana maksuran binal mudari atau maftuhan. Contoh yang contoh yang di fathah di kasrah fil mudari'nya qatala yuqatilu muqatilun, dan di fathah mudari'nya tadahraja ya tadahraju mudahrijun. Wazinatul mudhari' ismu fa'ili min waridhi thalathikal muwasili. Ya aslinya si zinatu ismu fa'il, zinatul mudhari' itu. Wazannya isim fa'il min waridhi thalath, dari selain thalathi adalah wazannya mudhari' itu. Cara maknanya seperti ada yang mahfuz mudhofnya ya. Kan terjemahnya enak seperti itu. Ya, zinatu ismu fa'ili, zinatu al-mudhari'. Ya. Wazannya isim fa'il dari yang selain thulatsi adalah wazannya mudhari'. Seperti al-muwasil. Ini kan wazan mudhari'. Yuwasil, sama wazannya. Muwasil, yuwasil, sama wazannya. Itu maksudnya. Ya. Zinatu al-mudhari', wazan mudhari' adalah wazan isim fa'il dari yang selain thulatsi gitu. Ya. Seperti al-muwasil kan yuwasil. Apalagi silakan. Ya. Ya, silakan disempurnakan yang setelahnya atau lanjutkan, Ki? Ya, lanjut ya. Tanggung ya. Lanjutin satu. Baik lagi. Makasri makasri matul akhiri mutlaqa wadumma mimi zaidi qad sabaqa. Makasri ma darfun wa mutalik bi al mudhari ومضاف كسر مضاف إليه مطلوب ظرف ظرف الزمن متعلق بالمضارع ما ظرف وهو متعلق بمحذوف حال من مضارع وهو مضاف قصري مضاف إليه مطلوي وهو مضاف وهو مضاف إليه الآخر مضاف إليه مطلق حال من قصري ودمي وهو حرف أت دمي معطوف على قصري وهو مضاف ميم ومضاف إليه زائد صفة لميم قد سبق وقد حرف التحقيق سبق فعل وفاعل جملة فعل وفاعل في محل جر صفة ثانية لميم dalam keadaan kasrah yang akhirnya secara mutlak dan di dhammah dan di dhammah mimnya yang tambahan telah lewat sungguh telah lewat sungguh telah mendahului ma kasri matlu'i al-akhiri mutlaqa wa dhammi mimin za'idin qad sabaqa. Jadi wazan isim fa'il yang diambil dari selain thulatsi adalah wazan mudhari' persis. Ya, seperti muwasili. Muwasala yuwasilu yuwasil. Isim fa'il muwasil sama wazannya. Kemudian masih ada keterangan berikutnya. Ma kasri matlu'i al-akhiri mutlaqa. Dalam keadaan mengkasrah matlu'i al-akhir huruf yang diikuti oleh huruf yang terakhir, yakni mengkasrah huruf sebelum huruf akhirnya secara mutlak, mengkasrahnya secara mutlak. Ya. Apakah fi'il mudhari'nya sebelum akhirnya di fathah atau di kasrah? Yang sebelum akhirnya di fathah ya tadahraj, ketika dijadikan isim fa'il di kasrah mutadahrij, atau yang di kasrah sebelumnya yuqatil muqatil, ya. Itu mana mutlak, mengkasrah secara mutlak. Apakah huruf sebelum akhir huruf itu di fathah atau di kasrah? Ya, setelah mengkasrah huruf sebelum huruf akhirnya, kemudian dhommi mimin zaidin, mendomah mim yang ditambahkan setelah dibuang sebelumnya huruf mudhari'nya, dan mendomah mim tambahan yang mendahuluinya. Ya. Yuwasilu, ya, yuwasilu. Diganti ya-nya dengan mim, muwasil. Ya, selesai. Ya, tadahroja ya tadahroju. Di sini sebelum akhirnya di fathah maka dikasrah dulu. Ya tadahrij. Diganti ya-nya dengan mim yang didhammah, mutadahrij. Dan semisal itu, insyaallah ini tidak terlalu sulit. Ya, cara membuat apa? Isim fa'il dari yang selain thulatsi. Mengganti apa huruf mudhari'nya dengan mim yang didhammah dan mengkasrah huruf sebelum huruf akhirnya. Kemudian wa in fatahta minhu makanan kasar sara isma maf'ulin ka mithlil muntadhar. Wa in fatahta minhu makanan kasar sara isma maf'ulin ka mithlil muntadhar. Wa in syartiyah fatahta fi'l madi mabni 'ala sukun ittisali bi dhamir rafa' mutaharrik. Wata wa huwa fi'il syarat ta dhamirun muttasil mabni 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il minhu jar majrur mutaalliq bi fatah ma isim mausul mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih kana fi'il madhi naqis wasmu dhamirun mustadir fihi wa jumla min inkas wasmu damir musatir fi jawazan takdiru huwa ya'ud ila infatah isim fa'il isim maf'ul Isim maf'ul, isim ma, wasmu dhamir mustatir fihi jawaz dan takdiru huwa yaud ila ma. Wal jumlah inkasar fi'lun madi mabni alal fathi wasukkina lil waqaf. Wal jumlah wa fa'ilu dhamir mustatir fihi jawaz dan takdiru huwa wa jumlatu fi'liya fi mahalli nasbin khobar kana. Wa jumlah min kana wasmu wa khobaruhu la mahalla laha silatul mausul. Soro fi'l madi mabni alal fathi, fi'l madi nakis fi'l jawabu syarat mabni alal fath. Wasmuhu dumirun satir fi jawazan takdir fi mahalli jazmin jawab syarat. Wasmu dhamir mustatir fi jawaz dan takdiruhu huwa ya'ud ila fat, ya'ud ila ma. Isim isma wa fa'iluhu ismu wa fa'iluhu dhamir mustatir fi jawaz dan takdiruha fi mahalli raf'in ismuha. Isma khobar min soro wa huwa mudhaf mansub wa alamatu nasbi al-fathatu zahirah ta'ala ilaihi wa huwa mudhaf maf'ulin mudhaf ilaihi kamisli jar majrur mutaliq bi mahdhuf khabar li mubtada mahdhuf wa misli mudhaf al-muntazir mudhaf ilaihi. Dan jikalau engkau memfathah apa yang kasrah maka jadilah ia isim maf'ul seperti contoh al-muntazir. Maka jika longkong fathah dari isim maf'ul, isim fa'il yang dikasroh, yang tadinya dikasroh, jadilah isim maf'ul seperti contoh al-muntazor. Itu jika engkau ingin mendatangkan isim maf'ul dari fi'il mati ala salati ahruf, engkau datangkan atas wazan isim fa'il, kemudian kau fathah apa yang dia huruf yang kasroh, yaitu apa yang datang sebelum akhir. Seperti contohmu doribun, mudorib, itu dengan kau fathahkan ro jadi mudorobun, jadi simaf'ul. Begitu juga yang lainnya. Qala ibn Malik rahimahullah ta'ala, afismu maf'ulin thulasi yittarad زينة مفعول كآت من قصد أو عاطفة في اسم مفعول في اسم جر مجرور متعلق بطرد الآتي واسم مضاف إليه واسم مضاف مفعول مضاف إليه وهو مضاف الثلاثي مضاف إليه وهو مضاف إليه بطرد فعل الماضي فعل الماضي مبني على الفتح فعل الماضي مبني على الفتح وسكن الوقف. زينة مفعول كأتي من قصد زينة فاعل الطرد وهو مضاف مفعول مضاف إليه كأتي جر مجرور متعلق محذوف خبر لمبتدأ محذوف من قصد جر مجرور متعلق بأتي dan berlaku pada seluruh isim maf'ul dari wazan thulatsi mujarrad wazan maf'ul seperti yang digunakan dari qasad menjadi maqsud. Jika engkau ingin menggunakan isim maf'ul dari ingin membentuk isim maf'ul dari wazan thulatsi dari fi'il thulatsi maka digunakan untuk seluruhnya wazan maf'ul. Contoh qasada maqsud dan waw pada wazan maf'ul dihapus jika jika fiilnya adalah fiil mu'tal ain. Contohnya makul atau mabi. Makul asalnya makwulun. Lalu harakat pada wawnya dipindah kepada qaf dan salah satu dari dua waw dibuang karena iltiqa' sakinain. Adapun mabi, harakat pada asalnya adalah mabiyu. Harakat pada ya-nya dipindah kepada ba, lalu dibuang wawnya, kemudian harakat dhammah pada ba diganti dengan kasroh untuk menyelaraskan dengan ya setelahnya. Dan wawnya diubah kepada ya, kemudian didhammahkan kepada lamnya jika fiilnya adalah fiil mu'tal lam. Contoh marmi atau mardi. Aslinya adalah marmuyun. Wawnya diubah menjadi ya dan didhomkan, kemudian dhommah pada mimnya diubah menjadi kasrah untuk menyelaraskan dengan ya setelahnya. Aslinya adalah muhtayarun. Fathahnya hanya pada di taknya, kemudian ya-nya diubah menjadi alif untuk mempermudah. Kemudian fathahnya takdirkan. Dan kadang kasrah pada isim fa'il atau isim maf'ul pada wazan mazid di atas sulasi ditakdirkan, seperti pada contoh mu'tal atau muhtar. Jika itu ini dimasukkan adalah isim fa'il, maka yang ditakdirkan adalah kasroh, aslinya adalah mu'talilun, kemudian didukumkan dan kasrohnya ditakdirkan. Adapun jika yang dimasukkan adalah isim maf'ul, maka yang ditakdirkan adalah fathah, aslinya adalah mu'talalun, kemudian diruamkan kedua alamnya. Adapun muhtar aslinya adalah muhtayirun, kemudian di ya-nya diganti menjadi alif dan kasrahnya ditakdirkan. Dan jika yang diinginkan adalah isim maf'ul, maka aslinya adalah muhtayarun, kemudian ya-nya diubah menjadi alif dan alif dan fathahnya ditakdirkan. Wanaba naqlan anhu dhu fa'ili nahu fatatin aw fatan kahili. Wanaba fi'il mad mabniun al fathi naqlan hal min dhu fa'il al ati. Anhu jar majrur muta'alliq binaba dhu fa'il fa'il nab wa dhu mudhaf fa'ilin mudhafun ilayh nahu khabar mahdhuf wa taqdiru dhalika wa nahu dhaf wa dhatin mudhafun ilayh aw fatan ma'tufun ala fatah kahil jar wa majrur muta'alliq mahdhuf sifah bi fatah. Dan fa'il menggantikan makna maf'ul, datangnya sebagai datang secara kias. Contohnya fata secara sima'i. Sama. Fa'il menggantikan makna maf'ul, datangnya secara sama'i. Contohnya fatatin atau fatah kahil. Kahil. sama saja digunakan mudzakkar dan muannats. Digunakan sama pada muannats dan mudzakkar. Mudzakkar dan muannats. Contohnya marartu birajulin jarih bermakna majruh. Anak yang musonif berpendapat bahwasanya fa'il menggantikan maf'ul secara banyak datangnya, dan itu adalah kias menurutnya, kias dengan ijma' dan menunjukkan bahwasanya tidak ada khilaf padanya. Namun musonif mengatakan, ini saya ringkas langsung, semua fi'il yang sulasi yang didengar padanya fa'il tapi sana ada makna fa'il, maka tidak datang padanya maf'ul, karena datangnya dua makna akan mendatangkan kerancuan. Dan itulah zahir kalam musannif rahimahullah. Maka dari situlah anaknya berpendapat bahwasanya tidak ada khilaf. Tapi anak yang diberi uzur bahwasannya yang tidak ada makna fa'il, yang tidak ada makna fa'il, maka disitulah yang tidak ada khilaf. Itu diberi uzur karena disitu tidak ada khilaf. Fa'il yang tidak ada makna maf'ul, maka di sana tidak boleh didatangkan makna maf'ul. Disitulah tidak ada khilaf. Apabila fa'il, wazan fa'il tidak datang di sananya wazan fa'il, maka disitulah datang khilaf. Dan begitu juga ada khilafnya boleh datang secara simak dan secara sama dan kian. Udahlah. Zamal Musonif, Musonif pun menganggap dalam kitab tashil bahwasannya fa'il menggantikan maf'ul hanya pada maknanya saja dan tidak beramal. Seperti contoh marartu bi rajulin jarihin abduhu, musannif tidak membolehkannya. Tapi bi hadzal qadar. Fa'il menggantikan maf'ul juga ada wazan yang lain. Contohnya fa'ala, qabadha bimana maqbud, fi'il dhibh ay madbuh, fu'lah mudghaf, mudghaf bimana madbuh, mamdhuh, fa'ul rakuba bimana markub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad ibn Abdullah al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبق هائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم bil jarmi wat tanwini wal bil jarmi wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali siwahuma al harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam kayasham وماضي الأفعال بالتامذ وثم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صح وحيهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمين جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوث وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نهلا أهابا والاسم قد خصص بالجرم كما قد خصص الفعل بأن ينججما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالألف وجبر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ هب كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندور وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخ أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمطمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كبنين وبنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرعا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجكر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بأكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأزرئات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الرضف وجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألونا وهذفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مظلمه وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأن يفعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا أورف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي وحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم وذي وهند وبني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سم بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من بني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مطمر له البنا يجب ولفظ ما جرك لفظ ما نسم للرفع وجرقنا للرفع والنصب وجرقنا صلح كعرف بنا كأعرف بنا فإننا نلنا المنة وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نرتبط إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افسلها أثلنيه وما أشبهه في كنته الخلف كما كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفعل تزم نون وقاية وليس قد نزم وليتني فشا وليتي ندرا ومع لألا أكس وكن مخيرا في الباقي واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق واسما أتى وكنية ولقبا وأخر ذا إن سواه صحبا وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وعدد وجملة وما بمسج ركبا ذا بغير ويه تم عربا وشاع في الأعلام ذو العضافة كعبد شمس وأبي كحافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم إريط للأقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة بذال مفرد مذكر أشر بذي وذهتيتا على الأنثى اكتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولدى البعض انتقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا في البعد أو بثم فف أو حنا أو بهنالك انطقا أو هنا موصول الأسماء الذي الأنثى التي واليا إذا ما تنيا لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذيل وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعدهم بالواو رفعا نطقا باللات واللاء التي قد جمعا واللائك الذين نذر وقعا ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلق في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وعربت ما لم تضف أو صدر وصلها ضمير حذف وبعض أي كما وعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نذر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائل متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول در كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبار كذا وطبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلام عليه دخلا للمه ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سياني وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك الأقبة وحذف الذي إن تنادي أو تضف أو جب وفي غيرهما قد تنحذف مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فائل نغنى في أثار زاني وقسوة كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبق استقر ورفعوا مبتدا بالابتدا كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنبقي الله حسب وكفى والمفرد الجابل فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يجوز الابتداء بالنكرة ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفت فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد النمرة وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا وخبر كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور كأين من علمته نصيرا wa khabarul mahsuri qaddim abada kamalana itti kamalana illa tibau ahmada wa hasbu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kayfa zaidun qul danif fa zaidun istughni anhu id urif وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم ثرات شعرا. ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك وهذه الأربعة وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماض منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حذر كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية فجئ بها متلوة لا تالية ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص فيه فتئ ليس زال دائما كفي ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومضمر الشان اسمان ومضمر الشان اسمان وإن وقع موهم ما استبان أنهم تنع وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدما ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد أن تعويض ما أنهر تكب كمثل أما أنت برا فاقترب ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم إعمال ليس أؤملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث هل وبعدما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات عملتك ليس لا وقد تللات وإن ذا العملا وحذف ذي الرفع وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والأكس قل ككان كاد وعسى لكن نادر غير مضارع لهذين خبر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حار ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلولك أن مثل حار وبعد أوشك انتفاء النزرا ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن معد الشروع وجبا كأنشأ السائق يهدو وطافق كذا جعلت وأخذت وآلق واستعملوا مضارئا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا مشكا وألزم خلولك أن مثل حارا وبعد أوشك انتفاء النزرا ba'da asakh lawlako awshak qot yarid ghinan bi ayyaf ala ansanin fuqid wajarhidan asa awirfa' mutmaro biha idas mun qablaha qad dhukira wal fatha wal kasra aziz fi sini min nahwi asaitu wa intiqal fathi zukin li inna anna layta lakinna la'alka anna aksuma ka'anna aksuma likana min amal ka inna zaydan alimun bi anni kufun walakin nabnahu dhudiqni wa ra'idat tartib كفؤن ولكن نبنه ذودقني وروعد الترتيب إلا في الذي كليتهن كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن نفتح لسد مصدري وفي سوى ذاك مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن اليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل ألقى بالله كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءت أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزى وذا يضطرد في نحو خير القول إني في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحاب الخبر لا مبتدا إنه إني لا وزر ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها ما أقد كإن ذا لقد سما لقد سما على العيدا مستحوذا وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وخف وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإنذي موصلا وإن تخفف أن فاسمها السكن والخبر جعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيسي نو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فانوي منصوبها ثابتاً أيضاً روي. Katanya minta dibaca tadi catatan kaki nomor 1 ya, halaman 119 tentang wa huwa qalilun fi fa'ultu wa fa'il ghairu mu'addan bal qiyasu fa'il. Di situ ada catatan kaki meskipun sebagiannya sudah kita jelaskan itu. Ya, karena minta dibaca kita baca. يحسن أن يرافقك في شرح هذا البيت والثلاثة التي بعدها هذا التنبيه. Bagus untuk disertakan bersamamu dalam syarah al-bait bait ini wa thalathah allati ba'dahu dan tiga bait yang setelahnya tanbih. Ya, an yurafiquka at-tanbihu. Fa'ilnya apa? Yurafiquka. Bagus kiranya ada tanbih yang menyertaimu dalam insyarah menjelaskan bait ini dan juga tiga bait yang setelahnya. Qala al-Makhudi fi syarhih dzakara ay an-nadhim li ismil fa'il min fa'ala al-lazim thalathata awzan. Kata al-Makhudi, an-nadhim yani Ibn Malik menyebutkan bagi isim fa'il yang dibentuk dari fa'ala yang maftuh al-ainnya yang lazim thalathata awzan, tiga wazan. Fa'ila, af'alu dan fa'lana. Ya. Fa'ila, af'alu dan fa'lana. Wa tajawaza fi itlaqi ismil fa'il 'alaiha, dan beliau bermudah-mudah dalam menggunakan istilah isim fa'il untuknya. Untuk fa'il, af'al dan fa'lana. Ya. Fa inna ma hiya sifatun musyabbahah bismil fa'il, hanyalah itu disebut dengan musyabbahah bismil fa'il, sifat musyabbahah bismil fa'il, sifat-sifat yang diserupakan dengan isim fa'il karena dia wazannya di atas fa'il. Maqala al-Muradi, dikatakan oleh al-Muradi dalam tawdhi' al-maqasid wal masalik, fa in qulta kaifa yutliqu 'ala hadhihi al-awzan isma al-fa'il wa inna ma hiya min sifat al-musyabbahah. Ya, bagaimana musannif yutliq mengitlakkan ala hadhil auzan, atas wazan-wazan ini, fa'il, afal, fa'lan dengan penamaan isma fa'il, wa inna ma hiya min sifatil musyabbah, padahal dia apa? Sifat musyabbah. Qultu yutliqu isma fa'il fil lughah katsira, atau yutlaqu ya. Yutlaqu isma fa'il fil lughati katsira. Dimutlakkan, digunakan isim fa'il dalam bahasa Arab secara atau secara bahasa kathira. Saya ulangi, dimutlakkan, digunakan secara mutlak ismal fa'il secara lughah, secara bahasa kathira, sering. Wa fil istilahi qalilan, tetapi secara istilah sedikit. Ala itu, yutlaku ala, ala kulli wasfin, atas setiap wasf sifat musyarikin lil fi'li, yang sama dengan fi'il atau yang bersekutu dengan fi'il, fi madati hurufil syiqaq, dalam hal madah, asal dari huruf-huruf al-syiqaq, ya dia diambil darinya. Wa tahammuli dhamiril fa'il, dan juga paham ini, isim fa'il dimutlakkan atas setiap wasf yang bersekutu dengan fi'il dalam hal huruf-hurufnya, pengambilan huruf-hurufnya, isyqaq huruf-hurufnya. Wa tahammuli dhamiril fa'il, yang kedua dalam hal tahammul dhamiri al fa'il, mengandungi dhamir fa'il. Sebagaimana fi'il mengandungi dhamir fa'il, kalau tidak disebutkan di situ fa'ilnya, demikian pula selainnya wasf. Wa fi masyhuril istilah, dan dimutlakkan isim fa'il pada istilah yang masyhur alamat taqaddam, atas apa yang telah lewat, yakni apa yang dia di atas wazan fa'il. Ya, wahadhu fi babi, dan definisinya disebutkan dalam babnya. Kemudian qala al-Asy-Syamuni, jami'u hadhihi sifat sifatun musyabbahah. Semua sifat-sifat ini, fa'il, af'al, fa'lan dan yang lainnya masih banyak, sifatun musyabbah, adalah sifatun musyabbahah. Illa fa'ilan, kecuali fa'ilan, seperti dharib dan qa'im, maka dia isim fa'il. Illa idza udhifa, kecuali apabila apa yang dia di atas wazan fa'il yang dia didhafahkan kepada marfu'nya. Wa dzalika fima idza dalla ala thubut, hal itu apabila di apabila dia menunjukkan kepada as-thubut, ketetapan. Tahiru al-qalbi, dia wazannya fa'il, cuma dia menunjukkan kepada as-thubut, dan dia didhafahkan kepada apa? Marfu'nya, maka dia tahir sifat musyabbah, tahiru al-qalbi. Kenapa dia sifat musyabbah meskipun dia atau padahal dia di atas wazan fa'il? Karena tadi menunjukkan kepada thubut, kemudian apa? Didhafahkan kepada marfu'nya, tahiru al-qalbi, karena al-qalb secara apa? I'rab sebagai fa'il dari tahir. Ya, tahir, tahiru al-qalbi. Syahitu ad-dar, yani ba'iduha, orang yang jauh rumahnya. Fa huwa sifatun musyabbah, maka kalau seperti ini dia sifat musyabbah. Jadi kadang sifat musyabbah datang di atas wazan fa'il. Cirinya bagaimana? Cirinya dia menunjukkan kepada makna thubut dan didhafahkan kepada apa? Marfu'nya. Kepada marfu'nya. Qala katibu hadhihi as-sutur, berkata penulis pagar as-sutur, tulisan-tulisan ini, kalamuhum yahtaju ila ziyadah idhah. Penulis, iya, penjelasan-penjelasan ini siapa? Syekh Muhammad Muhyiddin. Kalamuhum yahtaju ila ziyadati idhah, ucapan mereka butuh kepada tambahan penjelasan. Wahaka, ini ambillah tambahan penjelasannya. Tadzakkar anna ismal fa'ili huwa sifat ad-dalah ala ingatlah bahwasanya isim fa'il adalah sifat yang menunjukkan kepada yang pertama al-hadas, kejadian. Kemudian al-hudus, kadang datang, kadang hilang. Ya, tidak apa menetap, datang kemudian hilang. Yang ketiga menunjukkan fa'il al-hudus, fa'il al-hadas, pelaku kejadian. Itu isim fa'il kandungannya. Ada apa? Hadas, fi'il dharib. Ada hadas yang dharib. Ya, hudus, dharib ini kan tidak senantiasa dihasilkan dari pelakunya. Ya. Hadza apa? Ja'a Zaidun rakiba misalnya as-sayyarah, dalam keadaan mengendarai kendaraan. Rakib itu ada hadasnya di situ. Ada hudus juga, kadang dia mengendarai as-sayyarah, kadang dia jalan kaki, kadang menggunakan yang lainnya, dan juga mengandungi fa'il. Ya, dharib saja, mengandungi dharib, mengandungi hadas, hudus, kadang hilang, kadang datang. Hadza dharibu Zaidin. Hadza dharibu ataupun hadza dharibun Zaidan al-an. Ya, dharib ada hadasnya, dharib, dan yang namanya Zaid tidak mesti apa? Memukul terus. Ya, enggak. Kemudian di situ ada apa? Fa'ilnya hadas. Wa huwa kama dzakara laka an-nadhim asy-syarih min qaribin masuf 'ala wazni fa'il. Dan dia sebagaimana yang disebutkan oleh an-nadhim dan syarih barusan, dia dibentuk isim fa'il itu di atas wazan fa'il. Wa tadzakkar, kemudian ingatlah anna sifat al-musyabbah, bahwasanya sifat al-musyabbah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, hiya sifatu dalatu 'ala al-ma'na al-qa'imi bil mawsuf, adalah sifat yang menunjukkan makna yang tegak pada yang disifati dengan sifat tersebut. Ala wajhi tsubut, ya, di atas sisi as-tsubut, ketetapan, tidak berubah-ubah, tidak apa, datang kemudian hilang. La ala wajhil hudus, tidak di atas sisi al-hudus, datang hilang. Wa hiya la tartabit bi zaman, maka sifat musyabbah tidak berkait dengan waktu. Karena zaman mutatallabun lima yadullu ala hadas 'arid. Karena zaman itu dituntut pada sesuatu yang dia menunjukkan kepada kejadian yang 'arid. Datang untuk sementara, terjadi untuk sementara, kemudian hilang. Idza dzakarta dzalik, kalau engkau ingat itu, fa'lam anna sifatan musyabbaha idza dallat ala hudutsin kharajat ila an takuna isma fa'ilin. Apabila engkau ingat hal itu, maka ketahuilah bahwasanya sifat musyabbah apabila dia menunjukkan kepada hudus, ya hudus tadi, datang kemudian hilang, tidak menetap, kharajat, ya, maka sifat musyabbah tadi yang menunjukkan kepada hudus keluar dari isma fa'il, ya, dari isim fa'il tahir tadi, tahiru al-qalbi ataupun apa, hasinu, ya, al-wajhi misalkan. Wa anna ismal fa'il idza dalla ala thubut kharaja ila an yakuna sifah musyabbah. Apa contohnya tadi? Sifat musyabbah yang dia menunjukkan kepada hudus keluar dari isim fa'il. Nah, sifat musyabbah apabila dia menunjukkan kepada hudus kharajat, ya, dia keluar menjadi isim fa'il gitu ya. Saya ulangi, sifat musyabbah apabila dia menunjukkan kepada hudus, maka dia keluar kepada isim fa'il. Artinya dia menjadi isim fa'il gitu. Kalau dia menunjukkan makna apa? Hudus. Ya. Kemudian wa anna ismal fa'il dan isim fa'il sebaliknya. Apabila dia menunjukkan kepada thubut, maka keluar dari isim fa'il kepada sifat musyabbah. Ya sudah. Seperti itu. Ya, sebagainya sudah kita jelaskan. Ada yang bersama kan? Apa? Yutlaku, ya. Digunakan isim fa'il secara bahasa, ya, dalam keadaan banyak, ala kulli wasfin, kepada setiap wasf, ya, kepada setiap wasf yang musyarik, bersekutu dengan fi'il pada madati hurufil isyqaq, unsur huruf-huruf, ya, yang dia diambil darinya. Seperti apa? kharij dengan yakhruju. Kan diambil dari apa? Khuruj ya. Karena asal pengambilan kata dari masdar menurut orang Basrah. Sama kan? Fiilnya apa? Kharaja. Kharij. Sama ya. Ada di situ kha, ra dan jim. Nah, itu dalam lughah banyak. Adapun istilah, menurut istilah itu sedikit. Ya, menurut istilah lebih sedikit. Kalau sudah masuk pembahasan istilah ya sudah sedikit. Kalau secara lughah lebih luas. Kalau secara istilah, isim fa'il hanya pada yang dia di atas wazan fa'il, iya kan? Kalau secara lughah umum, bukan hanya dia yang di atas wazan fa'il. Meskipun dia di atas wazan selain fa'il, tadi fa'il ataupun af'al ataupun fa'lan, masuk secara lughah. Adapun syarat silah sedikit. Syarat silah ya banyaknya isim fa'il ketika dimutlakkan. Syarat silah yang dimukun apa? Yang dia di atas wazan fa'il. Kalau yang dia apa? Diambil dari tulasi. Ya, yang lain? Cukup ya, sudah habis waktunya. Subhanallah wa'alam. Subhanallah wa'alam. Subhanallah wa'alam. Subhanallah wa'alam. Subhanallah wa'alam.